Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu. وما يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أخر الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواتي في الله وأخواتي الدين dan anak-anak sekalian yang kami cintai karena Allah Ta'ala, kalau sudah mulai taklim maka tidak ada lagi, tidak boleh lagi ada di antara antum yang berbicara, yang main-main, yang berbisik-bisik, enggak boleh lagi. Dengarkan kalamullah, dengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah azza wa jalla pada malam hari ini kita masih bisa menggunakan telinga kita, mata kita, dan hati kita untuk mendengarkan dibacanya kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak tahu besok kita masih hidup atau tidak. Bisa jadi malam ini adalah malam terakhir kita. Kita enggak tahu. Gempa bumi yang barusan saja terjadi di Cianjur, berapa hari yang lalu dan ditambah lagi hari ini, membuat rumah-rumah banyak yang hancur, masjid hancur. Hari ini banjir lagi. Sedangkan kalian, masya Allah, bisa duduk manis di rumah Allah, bisa beribadah, berzikir pada Allah. Nikmat yang luar biasa. Gampang bagi Allah untuk menghancurkan kita disebabkan dosa-dosa dan maksiat kita. Tinggal kalimat kun, jadilah, maka jadilah hancur semua kita. Kita bersyukur pada Allah di malam hari ini Allah takdirkan kita hadir di majlis ilmu untuk mengagungkan kalamullah, untuk memuliakan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menggunakan waktu kesempatan hidup ini untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaAllah kita akan membaca satu hadis untuk melanjutkan apa yang kita baca pada minggu yang lalu di dalam kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'alani Dawa'i Syafi, atau Ad-Da'wah Dawa', penyakit dan juga obatnya. Faslun, fasl. Qala, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa min 'uqubatil ma'asi, di antara akibat jelek perbuatan dosa dan maksiat, marwahu Bukhari, disebutkan dalam hadis Rasulullah, yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam sahihnya, min hadis Samurah, dari hadis Samurah bin Jundub. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma yuksiru an yaqula li ashabihi, sering sekali bertanya kepada para sahabatnya, hal ra'ai ahadun minkum al-barihah ru'ya, siapakah di antara kalian tadi malam yang bermimpi? Fayakussu alaihi man sya'a Allahu an yakussa, maka mengkisahkan orang yang Allah kehendaki untuk mengkisahkan apa yang dia lihat dan mimpinya. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa annahu qala lana dhata ghadat, kata Jundub, dia berkata, pada suatu pagi Rasulullah bercerita kepada kami, innahu atani al-lailata atiyan, kata Rasulullah, tadi malam, pada suatu malam, ada dua orang yang mendatangiku. Wa innahuma ibti'athani, dan keduanya diutus kepadaku dan membangunkanku. Wa innahuma qalali, dan kedua laki-laki itu berkata kepadaku, intaliq, ayo kita pergi. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, maka aku pun pergi bersama mereka berdua. Wa inna atayna ala rajulin muntaji, dan sesungguhnya kami melewati atau mendatangi atau melewati seorang laki-laki yang tidur dalam keadaan berbaring. Wa idza akhar qa'imun alayhi bi sakhratin, yang satunya lagi ada laki-laki berdiri dalam keadaan membawa batu. Wa idza huwa yahwi bi sakhrati ra'sihi, kemudian yang berdiri ini melemparkan batu besar itu di kepala orang yang sedang tidur berbaring. Wa yaslahu ra'sahu, maka hancur kepalanya berdarah-darah. Fa yatadahdahu al-hajaru hahuna, fayattabi al-hajar fayakhudhuhu fala yarju ilayhi hatta yasihha ra'suhu kama kana. Kemudian laki-laki tadi yang melempar batu tadi mengambil kembali batunya tadi. Tiba-tiba ketika dia mengambil batunya, kepala yang hancur tadi utuh seperti semula. Tsumma ya'udu alaihi, kemudian diulang lagi oleh laki-laki ini. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil marratil ula, dia lempar ke, dia hujamkan kembali batu besar itu ke kepala orang yang tidur tadi, pecah lagi, hancur lagi, berdarah-darah kepalanya. Qala, maka kata Jundub berkata, kultulahuma, maka aku, kata Rasulullah, berkata kepada mereka berdua, subhanallah, ma hadzani, ma suci Allah, ada apa dengan mereka berdua ini? Qala li, berkata dua orang itu kepadaku, intaliq, intaliq, ayo kita pergi, ayo kita pergi. Fantolaqna, maka taina ala rajulin mustalqin liqafah, maka kami melewati, menjumpai, melihat seseorang yang tidur terlentang. Wa ila akharu qa'imin alaihi bikallub, dan di sampingnya ada seseorang laki-laki yang membawa kallub. Kallub itu seperti jari-jari dari besi, atau itu pancing atau sabit, atau yang jelas dari besi, cakar-cakar besi. Min hadid, dari besi. Wa idza wayati ahada shiqqi wajhihi fayusharshiru shidquhu ila qafah wa mankhirahu ila qafah wa 'ainahu ila qafah thumma yatahawwalu ila janibi al-akhir. Kemudian tiba-tiba laki-laki yang bawa kuku-kuku tajam tadi dari besi itu langsung menyobek sebelah pipinya, dari mulutnya sampai ke hidungnya. Matanya tarik sampai ke, ditarik ke belakang sampai belakang, dan disobek mulutnya, hidungnya, matanya sampai ke belakang. Sudah berdarah-darah sampai sobek. Laki-laki itu berpindah ke sebelah, di sebelahnya. Ketika dia pindah ke sebelah untuk menyobek mulutnya, matanya, hidungnya, tahu-tahu yang sudah disobek tadi utuh lagi. Disobek yang sebelah, yang sebelahnya, dia pindah lagi, yang sini sudah utuh lagi. Terus begitu terus menerus. Hatta yasiha zalika janib kama kan, thumma ya'udu alayhi fa yaf'alu mithla ma fa'ala fil marratil ula. Qala, maka aku berkata, kultu aku berkata, subhanallah, ma suci Allah, ma hadhani, ada apa dengan dua laki-laki ini? Faqala li, maka dua laki-laki yang bersamaku, kata Rasulullah, berkata kepadaku, intolik, intolik, mari kita pergi, mari kita pergi. Fantolakna, maka kami pun pergi. Fa'atayna ala mithli tanur, maka kami melihat ada suatu tanur. Tanur itu tungku, biasanya orang Yaman, orang-orang Arab buat tempat masukkan kayu, buat tanur dari tanah. Tanah kayak tungku, masukkan kayu, nyalakan api. Adonan-adonan dari tepung tempelkan ke tanur, tempel kanan kiri, muter kue, tutup, nyalakan api, tok-tok, pas dibuka kuenya sudah matang. Itu namanya tanur. Nah, di Indonesia nggak ada ya. Kuenya tuh nempelnya di pinggir-pinggir. Nah, itu tanur. Fantolakna, kami pun pergi. Fa'atayna ala mithli tanur, kami melihat sesuatu yang mirip tanur. Wadah besar, tungku besar, seperti tanur. Wa idza fihi laghatun wa aswatun, terdengar di dalam tanur itu suara-suara yang ramai, suara orang ramai di dalamnya. Qala, maka berkata, Rasul bersabda, fattala'na fi, maka kami pun menjenguk melihat ada apa sih di dalamnya, ada apa. Ketika menjenguk lihat ke dalam, fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun, ternyata di dalamnya ada laki-laki telanjang, perempuan telanjang bule di dalamnya. Para telanjang. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfali minhum, fa idza atahum dzalika al-lahab daw-daw, ketika datang kepada mereka lahap api, dinyalakan api. Nah, tiba-tiba mereka menjerit sekencang-kencangnya. Mereka dalam tungku, ramai laki-laki perempuan telanjang semua di dalam telanjang. Tahu-tahunya ada api muncul dari bawah, menjerit sekencang-kencangnya, dau-dau, menjerit jeritan yang mengerikan. Maka Rasulullah menyatakan, faqala, maka Rasul berkata, faqultu, maka aku berkata, kata Rasulullah, mahaula, siapa mereka ini, siapa mereka itu. Qala, maka berkata, faqala li, maka berkata dua orang tadi kepadaku, intolik, intolik, mari kita pergi, mari kita pergi. Qala, maka berkata, fantolakana, maka kami pun pergi, kata Rasulullah. Fa'atayna ala nahrin ahmar mislid dam, maka kami mendatangi suatu sungai yang berwarna merah seperti darah. Sungai darah, sungai berwarna merah. Fa idza fil nahri rajulun sabihun yasbah. Tiba-tiba dalam sungai itu ada seseorang yang berenang-renang. Dia berenang. Wa idza ala shattin nahri rajulun qad jama'a 'indahu hijaratun katsiratun. Di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di kanan dan kirinya banyak batu-batu. Dia sudah kumpulkan batu. Wa idza dzalika as-sabihu yasbahu ma syaa Allah an yasbaha, tsumma ya'ti dzalika alladzi qad jama'a 'indahu al-hijarah, fayaghru lahu fa fayukimuhu hajaran, fayantaliqu fayasbahu, tsumma yarji'u ilayhi kullama raja'a ilayhi, faghru lahu fahu fa'alkimuhu hajaran. Ketika orang berenang tadi sampai ke pinggir, mendatangi laki-laki tadi, maka laki-laki tadi mengambil batu, buka mulutnya. Ketika dia membuka mulutnya, dimasukkan batu-batu itu ke dalam mulutnya. Pergi lagi orang ini, berenang lagi ke sana, balik lagi, sampai lagi, buka mulutnya, masukkan batu lagi, pergi lagi. Begitulah seterusnya. Yang dimakan apa? Batu. Waliyahzubillah. Kutulahuma, aku berkata kepada mereka berdua, mahazani, siapa mereka berdua ini? Kok satunya berenang, satunya ngasihkan batu ke mulutnya? Kualali, keduanya berkata kepadaku, intolik, intolik, mari kita pergi, mari kita pergi. Dua orang tadi itu malaikat. Rasulullah dibawa pergi ke sana kemari. Fantolaqona, maka kami pun pergi. Fa'atayna ala rajulin karihil mar'at. Kami mendapati ada seseorang laki-laki yang wajahnya sangat menyeramkan. Wajahnya mengerikan, seram. Ka'akrihi ma'antara'in rajulan mar'an. Kamu enggak pernah lihat orang yang seseram itu. Pernah lihat orang yang wajahnya mengerikan? Kalaupun ada, lebih seram lagi. Sangat seram. Wa idza huwa 'indahu narun yahushuha. Dan dia berada di sisi api. Dan dia menjaga api. Wa yasa haulaha. Dan berupaya supaya api itu jangan ada yang mati. Qala, aku berkata, qultu, aku berkata lahum kepada mereka berdua, mahadha, siapa laki-laki ini? Kok seram banget? Qalali, maka keduanya berkata kepadaku, intolik, intolik, mari kita pergi, mari kita pergi. Fantolakana, maka kami pun pergi. Fa'atayna ala raudatin mu'atammatin, maka kami mendatangi suatu kebun yang sangat lebat. Kebun subur, lebat. Fiha min kulli nurin rabi. Di dalamnya dari sisi cahaya seperti cahaya musim semi. Gelap karena pohon-pohonnya rindang, tapi ada cahaya kayak musim semi lah. Samar-samar kayak remang-remang gitu. Ada cahaya. Wa idza baina dhahranai ar-rawda, wa idza baina dhahranai ar-rawda rajulun tawilun. Di tengah-tengah kebun tersebut ternyata ada seorang laki-laki yang sangat tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama. Hampir-hampir aku enggak bisa melihat mana palanya, alang ketingginya. Laki-laki tinggi sampai-sampai enggak kelihatan kepalanya menjulang ke langit. Wa idza haula ar-rajul, di sekitar laki-laki ini. Wa idza haula ar-rajuli min aktsari wildanin ra'aituhum qattun. Banyak sekali anak-anak kecil yang aku enggak pernah melihat mereka sebanyak itu. Anak-anak kecil ramai. Anak-anak masih kecil. Qala, maka berkata, qultu, aku berkata, ma mahada, kepada dua malaikat tadi, mahada siapa ini? Kok tinggi sekali? Wa mahaula, siapa anak kecil-kecil ini? Kami sekali banyak anak kecil semua. Siapa mereka itu? Qala li, maka keduanya berkata kepadaku, intaliq intaliq, mari kita pergi, mari kita pergi, lanjutkan perjalanan. Fantalaqna, maka kami pun pergi. In azimatin lam ara dawhatan qattun a'zamu minha, maka kami mendatangi suatu taman, suatu halaman yang luas. Halamannya saja luasnya luar biasa, itu baru halamannya. Aku tidak pernah melihat halaman yang lebih luas dari yang demikian itu. Wala ahsan, dan tidak pernah melihat ada halaman yang lebih indah daripada taman ini. Halamannya itu udah luas, indah, luar biasa. Qala, maka berkata, qala li, aku pun berkata kepada qala li, maka kedua orang tadi berkata kepadaku, ilqa fiha, naiklah, naiklah, naiklah ke atasnya, naiklah ke dalamnya. Faltaqayna fiha, maka kami pun naik fiha ke dalamnya. Ila madinatin mabniyatin biladinin zahabin waladinin fiddatin, maka kami dapati ternyata ada satu kota, ada kota yang bangunannya, rumah-rumahnya itu batu batanya terbuat dari emas dan batu batanya terbuat dari perak. Jadi rumah-rumahnya itu ada yang kuning emas, ada yang putih warna perak, mengkilap luar biasa. Itu batu batanya dari emas, rumah-rumahnya indah-indah, mewah-mewah dari emas dan perak. Qala, maka aku berkata, fa'atayna babal madinah, maka kami pun mendatangi pintu kota. Ada gerbangnya, ada pintunya, pintunya. Fastaftahna, dan kami minta izin untuk dibukakan, minta izin supaya dibukakan pintunya, ucapkan salam, minta izin dibukakan. Fafutihalana, maka pintu gerbang itu pun dibuka, dibuka. Fadakhalnaha, dan kami masuk ke dalam kota tersebut. Fatalaqqana rijalun, maka kami disambut dengan para laki-laki ramai sekali. Laki-laki pada datang menyambut kami datang. Syatrun min khulqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun minhum ka akbahi ma anta ra'in. Ternyata laki-laki yang mendatangi kami tadi, penghuninya memiliki sebelah wajahnya tampan, cantik, ganteng, rupawan, bagus sekali sebelahnya. Tapi sebelahnya lagi jelek, mengerikan, seburuk-buruknya apa yang kamu lihat. Separuhnya bagus, separuh tubuhnya bagus, separuhnya lagi jelek. Qala, maka aku berkata, qala lahum, maka kedua orang laki-laki, dua malaikat tadi berkata kepada mereka, inhabu faqa'u fi dhalika nahri, inhabu faqa'u fi dhalika nahri, pergilah kalian, masuklah kalian ke dalam sungai itu, masuklah kalian ke dalam sungai. Ternyata di kota itu di tengah-tengahnya ada sungai. Qala, aku berkata kepada Rasulullah, wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahu al-mahdhu fil bayad, tiba-tiba ada sungai yang terbentang, yang mengalir seakan-akan airnya itu murni putih, bening seperti nam fil bayad, putih, putih, jernih, bening airnya. Fadhahabu, maka orang yang memiliki setengah tubuhnya gagah, ganteng, rupawan, setengah tubuhnya hitam, jelek, buruk, mereka pun pergi masuk ke dalam sungai tersebut. Fawaqa'u fihi, mereka pun masuk ke dalam sungai tersebut. Summa raju' ilaina, kemudian mereka keluar lagi dari sungai dan menjumpai kami lagi, kata Rasulullah. Menjumpai kami lagi. Wa qad dhahaba dhalika as-su'u 'anhum, dan tiba-tiba bagian yang jelek tadi sudah hilang. Sempurna, rupawan, ganteng-ganteng, laki-laki tadi menjadi indah, ganteng, bersih. Yang jelek tadi menjadi hilang ketika dia mereka berendam ke dalam sungai yang sangat bening, yang sangat putih. Qala, maka berkata, qala li, maka dua orang ini berkata kepadaku, hadhihi jannatu adn, Muhammad, inilah surga Aden. Inilah Jannatu Adenin. Jannatu Aden. Kita sering baca kan, Jannatu Adenin tajri min tahtihal anhar. Inilah surga Aden. Wahadaka manziluka, itu, nah ini nih tempat tinggalmu. Tempat tinggalmu, dikatakan kepada Rasulullah, wahadaka manziluka, itu tempat tinggalmu. Kala Rasul berkata, fasama basri syudan, maka aku pun mengangkat pandanganku, ingin lihat tempat tinggalku. Mengangkat pandanganku, mendongak, mengangkat melihatku ke is. Faiza qasrun misr rababa albayda. Ternyata tempat tinggal itu ternyata istana seperti awan yang sangat putih. Kamu pernah lihat awan, tau-tau mirip seperti istana. Kayak istana, kayak perumahan. Rasulullah ketika ditunjukkan, ini tempat tinggalmu. Rasulullah lihat, wah ternyata istana yang megah, putih, dan seperti cahaya awan yang putih. Kala, aku berkata, kala li, maka keduanya berkata kepadaku, hadaka manziluka, inilah tempat tinggalmu. Kala, mereka berkata, kutulahuma, maka aku berkata kepada mereka berdua, kepada dua orang malaikat yang membawa Rasulullah jalan-jalan tadi, pergi ke sana kemari tadi, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Senang dikasih tahu tempat tinggalnya, senang. Fadharani fadhuluhu, maka dia kata aku akan masuk ke dalamnya. Kala, maka keduanya menyatakan, amal an fala, untuk sekarang belum boleh. Sekarang ini belum boleh masuk. Wa anta dakhilu, dan kamu pasti akan masuk ke dalamnya, tapi untuk saat ini belum boleh. Waktu penasaran Rasul ingin masuk. Nam istana seperti awan di Jannatu Adn, di surga Adn, tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti awan istananya. Ternyata mau masuk belum diperbolehkan. Saat ini belum boleh masuk. Qala, berkata, kutulahuma, maka aku berkata kepada mereka berdua, fa inni ra'aitu munzul laila ajaban, wah luar biasa, pada malam hari ini aku melihat perkara-perkara yang sangat menakjubkan, aneh-aneh, perkara yang sangat menakjubkan. Sama hadzal ladzi raaitu, sebenarnya apa sih yang aku lihat ini? Kenapa kok kalian tidak menceritakan kepadaku? Ayo pergi, ayo pergi. Enggak menyebutkan cerita, enggak menceritakan kepadaku. Fa inni raaitu mundzul lailah, maka sesungguhnya aku sejak malam tadi ya melihat sesuatu yang sangat mengherankan. Sama hadzal ladzi raaitu, apa hakikat apa yang aku lihat ini? Qala, maka berkata, qala li, maka kedua orang ini berkata kepadaku. Silakan minum dulu. Amma inna sanukhbiruka. Baiklah, kami akan ceritakan kepadamu. kami akan kabarkan kepadamu tentang apa yang kamu lihat. Mau tahu? Kita lanjut. Ammar rajulu al-awwal. Adapun seorang laki-laki yang pertama, alladzi ataita alaihi yuslahu yuslahu, yang kepalanya dilempar pakai batu sampai pecah berdarah-darah. Ra'su bil hajar. Yuslahu ra'su bil hajar, yang dihancurkan kepalanya dengan batu. Fa innahu ar-rajulu ya'khudzul qur'ana. Ar-rajulu ya'khudzul qur'ana fa yarquduhu. Dia adalah seseorang bil Al-Qur'an fa yarfuduhu, namun dia tidak mengamalkannya. Dia melemparkan Al-Qur'an ke belakangnya, dia tidak mengamalkannya. Hati-hati. Ternyata kita sedang terancam. Kita yang sedang baca Al-Qur'an kalau tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, membuangnya ke belakang, enggak peduli dengan Al-Qur'an, enggak mau memahami isi kandungan Al-Qur'an. Kalau sudah mau memahami, mau hadir di majelis ilmu yang dibaca di dalamnya tafsir Al-Qur'an, tetapi dia tidak mau mengamalkannya, maka orang ini akan di akhirat nanti tidur dalam keadaan berapa? Miring ya, berbaring. Dilempar palanya pakai batu sampai pecah. Wa yanamu 'anil shalatil maktubah. Dan orang-orang yang tidur ketika sholat wajib, lah dengar azan, tetap tidur. Orang ini akan dilempar palanya pakai batu sampai pecah. Palanya normal lagi, lempar lagi sampai pecah. Ya Allah, kadang-kadang saya masih tidur pas azan. Astagfirullahaladzim. Mulai saat ini dan seterusnya sampai kita mati, pas azan harus bangun. Yang masih tidur dibangunkan. Kamu yang bangun selamat insyaallah. Tapi apa iya sahabatmu, temanmu yang main voli, main bola, mainlah berlibur ke pantai, kamu tega melihat kepalanya dihancurkan? Tega enggak? Kamu enggak tega, bangunkan kawanmu. Jangan mau selamat sendiri saja. Kamu ke masjid, temanmu dibiarkan. Enggak boleh seperti itu. Ajak temanmu, ayo bangun-bangun. Jangan sampai kepala kita dihancurkan pada hari kiamat, dilempar pakai batu sampai hancur. La haula wala quwata illa billah. Mari kita muliakan Al-Qur'an. Mulai saat ini kita pegang Al-Qur'an, kita baca, kita fahami, kita amalkan, kita dakwakan, kita ajarkan pada orang lain, ya. Kalau kita menghafal Al-Qur'an tapi tidak mengamalkannya, lah bagaimana mau mengamalkan? Tahu maknanya saja tidak. Kalaupun tahu, belum paham karena enggak tahu tafsirnya. Kalaupun tahu tafsirnya, belum tentu kita sanggup untuk mengamalkannya. Kalaupun kita sanggup mengamalkannya, belum tentu kita bisa ikhlas mengamalkannya. Kalaupun kita bisa ikhlas mengamalkannya, belum tentu bisa mengamalkannya sesuai dengan sunnah Rasul. Kalaupun kita bisa mengerjakannya sesuai dengan sunnah Rasul, belum tentu kita bisa istiqomah mengamalkannya sampai mati. Ya Allah, kita masih sangat jauh. Kita enggak mau kan kepala kita dihancurkan pakai batu? Mau enggak? Enggak mau. Tetapi kenapa kita malas hadir majelis ilmu yang mempelajari Al-Qur'an? Enggak mau menghafal. Enggak mau setoran hafalannya. Mau kepalanya dihancurkan pakai batu? Enggak mau. Ayo baca Al-Qur'an. Malas ah. Bagaimana ini? Enggak mau dihancurkan kepala dengan batu, tetapi dia malas mempelajari Al-Qur'an. Tidak memuliakan Al-Qur'an. Tidak mengagungkan kalamullah. Tidak memahaminya. Tidak mengamalkannya. Waliyadzubillah, akan dihancurkan kepala dengan batu. Wa yanamu 'anil shalatil maktubah, dan orang-orang yang tidur ketika sholat wajib. Imam sudah Allahu Akbar, dia tetap tidur aja. Lanjutkan mimpi tadi malam. Mimpi indah, lanjutkan seri kedua. Tidur lagi. Siram air, Ya, Ustaz. Ustaz ini pergi. Lanjut lagi. Ternyata menyebabkan kepalanya dilempar pakai batu sampai hancur. Waliyahubillah. Berita ini telah sampai pada kita pada malam hari ini. Padahal sudah 1443 tahun yang lalu, ya kan? Sampai kepada kita baru hari ini. Maka tidak ada alasan lagi. Kita sudah tahu. Ternyata orang yang meremehkan Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, masih tetap tidur ketika sholat wajib, hati-hati terancam. Wa ammar rajul alladhi ataita alaihi yusharsharu wa mankhiruhu ila qafah wa 'ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fa yakzibuhu al-kadhba tablughu al-afaq. Adapun seseorang yang kamu lihat, yang kamu datangi dalam keadaan disobek mulutnya sampai hidungnya, nah, tenggorokannya sampai hidungnya, matanya sampai hidungnya, atau disobek mulutnya sampai tengkuknya, sobek ke belakang, matanya juga, hidungnya juga. Fa inna ar-rajula yaghdu min baitihi, dia adalah seseorang yang di waktu pagi dia keluar dari rumahnya, fayakzibul kadzbah, tahu-tahu sudah berdusta. Pagi-pagi buto langicu, suka berdusta menyebabkan akan disobek mulutnya sampai ke belakang, matanya, hidungnya disobek. Kemudian sebelah kirinya sobek lagi, sebelah kirinya disobek, yang kanan lah utuh lagi, sebelah kanannya disobek, yang kiri lah sembuh lagi, terus menerus seperti itu. Siapa mereka ini? Orang yang berdusta, pagi-pagi lah mulai berdusta. Tablughul afaq, yang kemudian dustanya ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hati-hati, mau enggak kalian dibangunkan istana di tengah-tengah surga? Maka tinggalkan dusta walaupun kalian bergurau. Yang suka bikin orang tertawa, suka guyon, gurau dengan dusta supaya orang tertawa, hati-hati akan diazab. Maka mulai saat ini jangan sampai ada satu orang pun di antara kita yang berdusta, baik guyon maupun serius. Jangan pernah dusta. Tidak boleh berdusta. Mau disobek mulutmu, matamu, hidungmu, mau. Kalau enggak mau, jangan dusta. Harus jujur. Nah, kalau saya jujur dihukum, biarlah hukum dunia lebih ringan daripada hukum di akhirat. Nanti saya suruh push up, biar. Jangan dusta. Kenapa terlambat? Tadi saya begini. Dusta, hati-hati. Jujur saja. Akhirnya dijewer, biarlah dijewer daripada di akhirat disobek mulutmu, hidungmu, matamu. Lebih baik dihukum di dunia. Hukum dunia pun menjewer 5 menit sembuh, ya kan? Harus jujur. Dusta itu dilarang kecuali 3 perkara. Pada istri supaya dia senang, ketika perang jihad boleh dusta, dan ketika mendamaikan orang yang bertikai. Selain itu tidak diperbolehkan dusta. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa amma ar-rajulu wan nisa'ul al-urah wa amma ar-rajulu wan nisa'ul 'uratu alladhina hum fi mithli bina'in at-tannur. Adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang, yang mereka berada di suatu tempat yang mirip tanur. Tanur tadi apa? Dandang enggak gitu ya, tanur, tempat yang besar tapi mirip gitu, mirip tanur. Fa innahum az-zunatu waz-zawani, mereka adalah para pezina yang berbuat zina, baik itu berzina dengan pelacur ataupun berzina memperkosa wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, ataupun suka sama suka berzina, laki-laki maupun perempuan, ketika dia berzina, nah, maka hati-hati. Kalau meninggal dunia belum sempat tobat dari perbuatan dosa zinanya, akan masuk tanur. Nah, maka tobatlah pada Allah sebelum ajal menjemput dari dosa-dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Tobat pada Allah, minta ampun pada Allah. Wa amma ar-rajulu alladhi ataita 'alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamu al-hijarata fa innahu akilu riba. Adapun laki-laki yang kamu lihat dia berenang-renang di sungai darah yang benangnya itu merah. Pernah kamu lihat sungai berwarna merah semua? Riba. Laki-laki yang berenang di sungai yang berwarna merah seperti darah sampai ke pinggir, apa yang dikasih? Batu. Itu adalah orang-orang yang makan harta riba. Minjamkan kawannya 10 ribu, minta balik 12 ribu. Riba. Kalau kamu pinjamkan 10 ribu, balikkan 10 ribu, jangan minta lebih. Belanja ke pasar, kurang hangat bu, tambah dikit tuh. Allah, kau belinya cuma 5 ribu, jual 20 ribu kayak saya. Tambahlah, tambah. Tambahan, ya dikasih tambah. Tambahan itu riba. Jangan minta lebih. Begitu juga kamu ngurangi, hati-hati, curang. Ada azab lain. Orang yang makan harta riba, nabung uangnya di bank, diberanakan supaya bunganya diambil untuk makan, beli pakaian, bangun. Hati-hati, nanti berenang di sungai darah. Kemudian disob, dibuka mulutmu, dimasukkan batu. Waliyahubillah. Yang punya hutang di bank, cepat selesaikan. Dan berjanji tidak akan pernah ngulangi lagi selama-lamanya. Jangan makan harta riba. Wa marrujul al-karihu al-mar'at alladhi 'inda an-nar yahushuha wa yas'a hawlaha fa innahu malik khazinu jahannam. Laki-laki yang kamu lihat wajahnya seram, mengerikan, dan dia berada di dalam neraka, dan di sisinya api, dia menjaga api, itu adalah malaikat Malik. Enggak ada senyum-senyumnya dia. Lempar, masuk dalam api. Kejam. Malaikat Malik penjaga neraka. Wa ammar rajul at-tawil alladhi fi rawdati fa innahu Ibrahim. Adapun laki-laki yang berada di tengah-tengah taman yang indah, kebun yang indah, sangat tinggi, sampai-sampai kepalanya tidak kelihatan, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam, khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal wildan alladhina hawlahu fa kullu mauludin mata ala fitrah. Adapun anak-anak kecil yang ramai di kanan kirinya, di sekitarnya anak-anak kecil-kecil, dia paling besar, yang lainnya kecil-kecil. Siapa mereka itu? Mereka adalah anak-anak yang meninggal dunia dalam keadaan fitrah, yang meninggal dunia sebelum dia baligh, sebelum mimpi basah, meninggal dunia masih kecil, maka dia menjadi yang pelayan-pelayan surga. Berada di kanan kirinya Nabi Ibrahim. Wa fi riwayat Al-Balqani, dan disebutkan dalam riwayat Al-Balqani, wulida al-fitrah. Mereka adalah yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, Islam suci. Faqala, maka berkata. Faqala ba'dul muslimin, maka sebagian kaum muslimin berkata, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa auladul musyrikin, bagaimanakah dengan anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia masih kecil? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, wa auladul musyrikin, demikian juga anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia masih kecil, mereka pun masuk surga. Karena belum baligh, belum dibebani syariat. Ketika dia meninggal dunia belum baligh, maka dia masuk surga. Wa amal qaumul ladzi kanu syatrun minhum hasan wa syatrun minhum qabih fa innahum qaumun qalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum. Adapun yang kamu lihat satu kaum yang setengah tubuhnya gagah ganteng, ya, bagus indah, tapi sebelah lagi jelek mengerikan, ya, buruk. Mereka ada suatu kaum yang mereka mencampur adukkan amalan yang baik dengan yang jelek. Ada istilah namanya STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Salat salat, maksiat maksiat. Nah, amal soleh tetapi juga maksiat. Sedekah tapi juga berbuat dosa. Campur aduk. Seharusnya kan dia beramal soleh, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Ini semua dijalankan. Ketaatan, taklim, ngaji, salat, terus, maksiat. Maka orang yang mencampur adukkan antara kebaikan dan kejelekan, maka dia memiliki dua wajah. Dua tubuhnya ini menjadi dua, satu bagus, satu jelek. Tetapi tajawazallahu anhum, Allah memaafkan mereka, sehingga ketika malaikat menyatakan masuklah kamu ke dalam sungai yang berada di jannah, nah, dia masuk, maka bersih seluruh tubuhnya, semuanya menjadi indah, ganteng, bagus seluruhnya, karena mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka masih mengerjakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban, masih mentauhidkan Allah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhwati fillah wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Tentu ketika kita sudah mendengarkan hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Jundub, kita jadi ngeri untuk masih melanjutkan perbuatan dosa dan maksiat. Ternyata azabnya mengerikan. Sudahlah dilaknat. Kemudian bumi menjadi rusak, gempa bumi lah, banjir lah, kemarau lah, ditambah lagi azab kubur lah, tidak mendapatkan doanya Rasulullah lah, hatinya gelap lah, terbalik lah, hitam lah, wajahnya gelap lah, segala macam lah, banyak sekali. Nah, ditambah lagi di akhirat sengsara, di azab wal iyadzubillah. Semoga setelah mendengarkan ayat hadis ini, kita akan tinggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat kita, dan kita kerjakan amal-amal soleh, semangat menuntut ilmu, semangat mempelajari Al-Quran, semangat mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan semangat meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, semangat meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah beri nikmat berikutnya untuk bisa mengkaji kitab ini sampai selesai dan kitab yang lainnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.